الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-65 dan 66 dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang keadaan orang-orang ahlul kitab. Masih sambungan dengan ayat-ayat sebelumnya, Allah mengatakan walau anna ahlal kitab amanu wattaqau. Seandainya saja ahlul kitab itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani mereka jujur membenarkan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Lakaffarna anhum sayyiatihim. Maka niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa mereka. Kalau ada usaha untuk melakukan kebaikan, walaupun di sana sini mungkin ada kekeliruan, ada dosa, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Masya Allah, janji dari Allah Subhanahu wa taala, seandainya saja mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan ampuni dosa-dosa mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya saja penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi janji dan ancaman ini bukan hanya untuk ahlul kitab, akan tetapi siapapun dan dimanapun berlaku janji dan ancaman ini. Seandainya saja satu penduduk negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan untuk mereka dari langit dan dari bumi. Dari langit berupa hujan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari bumi ditumbuhkan tetumbuhan yang subur untuk mereka dengan hasil yang melimpah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, akan tetapi justru mereka mendustakan kebenaran, berpaling dari al-haq. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka karena apa yang mereka usahakan. Jadi janji ini bukan hanya, sekali lagi untuk kita katakan, bukan hanya berlaku untuk ahlul kitab, tapi semuanya. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan masukkannya ke dalam surga. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila. Seandainya saja ahlul kitab ini betul-betul menjalankan at-taurat dan al-injil. Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka. Kata Ibn Abbas, wa ma unzila ilaihim ya'ni al-Quran. Seandainya saja Yahudi dan Nasara yang ada di zaman Rasulullah dan setelahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjalankan At-Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Baik. Seandainya saja mereka melakukan ini. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan memakan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit dan Allah tumbuhkan dari bumi tanpa ada susah payah. Baik. Tanpa ada susah payah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yushiku ayyurfa'al ilm, sebentar lagi ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala wa nahnu naqra'ul Qur'an wa nuqri'uhu abna'ana wa abna'una yuqri'u abna'ahum ila yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, bagaimana caranya ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala padahal kita ini membaca Al-Qur'an, menghafalnya dan mengajarkannya kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami pun mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak mereka dan seterusnya sampai hari kiamat, bagaimana bisa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tersebut yang bernama Ziyad bin Ubaid Ziyad bin Labid, aku mengira bahwa engkau termasuk orang yang paling paham di kota Madinah ini. Wahai Ibn Labid, tidakkah engkau melihat, mengetahui bahwa orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi juga ada kitab di tangan mereka, mereka juga baca, mereka juga mempelajarinya. Akan tetapi ketika mereka tidak mengamalkannya, sama saja mereka tidak membaca dan tidak ada At-Taurat dan Injil di tengah-tengah mereka. Artinya dan intinya adalah pengamalan dari At-Taurat dan Al-Injil itu sama seperti Al-Qur'an. Intinya adalah pengamalan dari Al-Qur'an itu. Maka di sini Allah mengatakan, walau annahum aqamu at-taurata wal injil, seandainya mereka menjalankan at-taurat dan al-injil, perintah dan larangannya, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Qur'an, seandainya mereka beriman kepada Taurat, Injil dan Al-Qur'an, la akalu min fawqihim, niscaya mereka akan memakan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, wa min tahti arjulihim, dan mereka memakan rezeki yang Allah tumbuhkan dari bawah kaki-kaki mereka, ini dari tanah. Jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kemakmuran, kesejahteraan terletak pada iman dan takwa serta pengamalan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kecerdikan, bukan kecerdasan. Baik. bukan. Tapi tergantung pada keimanan, ketakwaan serta pengamalan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kemakmuran, kunci kesuksesan. Baik. Subhanallah. Setelah itu tinggal asbab yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala ikatkan ke suksesan ini dengan asbab itu. La haula wala quwwata illa billah. Betapa banyak dan terjadi kesuksesan itu ketika tidak dibarengi dengan iman dan ketakwaan, akan segera hancur kembali, rapuh dia. Baik. Sehebat apapun dan sebaik apapun yang telah diusahakan oleh orang, tetap harus kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kesuksesan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau la idkhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Setelah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan asbab, dan ternyata lahirlah kesuksesan, semuanya tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah la quwwata illa billah. Yani masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Yani la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada daya dan upaya kita yang menghasilkan semata-mata. Tidak ada kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha apapun, usaha duniawiyah, perdagangan mungkin, pertanian, peternakan, keterampilan-keterampilan, semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pula amal soleh. Amal soleh yang telah kita lakukan sebaik mungkin, semuanya pun tetap merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang bisa sombong. Barakallahu fiik. Usaha duniawiyah dan usaha ukhrawiyah, karena semuanya taufik, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum aqamut tawrat wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim, seandainya saja mereka menjalankan at-taurat, mengamalkannya, demikian juga al-injil, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka, yakni al-Quran dari Rabb mereka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dari langit dan Allah tumbuhkan dari bumi. Minhum ummatum muqtasidatun. Banyak di antara mereka ahlul kitab itu ummatum muqtasidatun, umat yang melakukan kebaikan tapi bukan dalam kondisi sepenuh hati, sungguh-sungguh, tidak dalam kondisi semangat. Ini namanya muqtasidah, pertengahan. Barakallahu bikum. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun, dan lebih banyak atau kebanyakan di antara ahli kitab, sa'a ma ya'malun, buruk amalan mereka, ini kebanyakannya. Dan paling sedikit di antara mereka adalah orang yang berlomba-lomba. Baik, kebanyakan ahli kitab ini ummatun muqtasidatun, beramal saleh tapi tidak sungguh-sungguh. Baik, tidak semangat. Dan kebanyakan mereka adalah fasik. Barakallahu bikum. Walillahil ham, umat ini barakallahu bikum zalimun li nafsihi, muqtasidun dan sabiqun bil khairat. Barakallahu fikum. Sabiqun bil khairat. Kalau di Alkitab sabiqun bil khairat tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang kondisinya sangat sedikit sekali di antara mereka. Barakallahu fikum. Kebanyakan mereka ya ini ummatun muqtasidatun wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Baik. Kalau di umat ini kata Allah Subhanahu wa taala summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum ummatun faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidatun wa minhum sabiqun bil khairat thumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Yani ada orang-orang yang zalimun li nafsihi, yani menganiaya dirinya sendiri, yani melakukan maksiat dan dosa dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Di antara mereka muqtasidatun, yakni pertengahan dalam beramal saleh. Dan ada pula sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang keistimewaan umat ini dibanding umat-umat terdahulu, bahwa orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan di umat ini masih tetap sangat banyak. Walillahil hamd. Barakallahu fikum. Berbeda dengan umat-umat terdahulu dari kalangan Ahlul Kitab. Sekali lagi, ini adalah janji dan ancaman sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman, bertakwa, beramal saleh, maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Seandainya saja mereka mengamalkan At-Taurat, Injil dan Al-Qur'an, maka niscaya Allah akan menurunkan rezeki untuk mereka dari langit dan dari bumi. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, minhum ummatun muqtasidatun, pertengahan, yakni tidak semangat walaupun mereka melakukan kebaikan. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun, dan lebih banyak lagi di antara mereka adalah orang-orang yang zalimun li nafsihi, yakni sa'a ma ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga kita adalah orang-orang yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup nikah para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.